يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، حاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا، Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman dan rahim banyak mengingatkan, barakallahu fikum, di dalam kitabnya memberikan peringatan-peringatan agar hamba-hambanya, barakallahu fikum, mau ingat. Yang itu semuanya, barakallahu fikum, merupakan salah satu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha kana bikum rahiman. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kalian sangat penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menimpakan satu musibah pun kepada hambanya kecuali disebabkan karena kesalahan hamba itu sendiri, barakallahu fikum, dan sekaligus sebagai peringatan agar dia mau sadar dari kelalaian, kekeliruan, kesalahan dan dosa. Barakallahu fikum. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu kenikmatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubahnya. Kenikmatan tersebut menjadi suatu azab, kecuali dengan sebab perbuatan kita sendiri yang merubahnya. Kesenangan, ketentraman, kesuburan, ketika terjadi perubahan, barakallahu fikum, itu sebabnya adalah perbuatan kita sendiri. Allah tidak zalim kepada satu hamba pun. Wala yazlimu rabbuka ahada. Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi satu orang pun, kepada seorang pun. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Rabbmu tidaklah berbuat zalim kepada seorang hamba pun. Jadi ketika terjadi perubahan, barakallahu fikum, kenikmatan, kesenangan menjadi kesengsaraan, ketenangan menjadi kegundah gulanaan, kekayaan menjadi kemiskinan, itu semuanya, barakallahu fikum, disebabkan karena kita yang merubahnya sendiri. Allah tidak akan merubah satu kaum. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang berusaha merubahnya sendiri, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30: Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah pun menimpa kepada kalian, maka itu dengan sebab tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dari kesalahan-kesalahan yang banyak dari kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan annamaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Dan yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada satu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Jelas sekali barakallahu bikum dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kenikmatan menjadi azab. Tidak akan merubah satu kenikmatan menjadi satu kesengsaraan. Kecuali karena memang mereka sendiri yang telah mendapatkan kenikmatan, yang telah mendapatkan kebahagiaan, yang telah mendapatkan kesenangan, mereka yang merubahnya sendiri barakallahu fikum dengan perbuatan dosa-dosa mereka sendiri. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam sebuah kitab beliau yang berjudul Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid Dawai Syafi, beliau membawakan sebuah pasal di dalam kitab tersebut. Beliau mengatakan, "Faslun al-ma'asi tuzilun ni'am wa tuhillun niqam." Ini ada sebuah pasal yang menerangkan bahwasanya maksiat-maksiat itu akan bisa menghilangkan dan melenyapkan kenikmatan-kenikmatan. Wa tuhillun niqam, dan maksiat-maksiat itu akan bisa mendatangkan an-niqam, bencana mara bahaya. Wa min uqubatiz dzunub, kata beliau, termasuk daripada hukuman terhadap perbuatan dosa-dosa, annaha tuzilun ni'am wa tuhillun niqam, bahwasanya dosa-dosa itu akan bisa menghilangkan, melenyapkan, merubah kenikmatan-kenikmatan. Dua tuhilul niqam, dan akan bisa mendatangkan malapetaka barakallahu fikum. Fama zalat anil abdi ni'matun illa bidhanbin. Tidaklah hilang dari seorang hamba satu kenikmatan kecuali itu dengan sebab perbuatan dosa. Wala halat bihi nikmatun illa bidambin, dan tidak pula barakallahu fikum menimpa satu bencana kecuali dengan sebab satu dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubatin, dan ketahuilah tidak akan terangkat suatu bala, suatu bencana, kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan. Kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib telah berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin, wala rufi'a bala'un illa bitaubatin." Tidaklah akan turun satu bencana kecuali dengan sebab satu dosa. Tidak terangkat suatu bencana kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di dalam ayat tadi sebagai penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat penyayang terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kenikmatan menjadi azab, satu ketenangan menjadi suatu kegundahan. Tidak demikian barakallahu fikum sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala sungguh lebih besar kasih sayangnya daripada orang kasih sayang orang tua kepada anaknya sendiri. Barakallahu fikum. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan dalam ayat tadi, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam ayat yang lain, wa dzalika bi anna Allah lam yughayyiran ni'matan an'ama Allahu 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah menghabarkan annahu la yughayyiru ni'matahu allati an'ama biha 'ala ahad hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi. Allah tidak akan merubah satu nikmat yang Allah berikan kepada satu kaum sampai kaum itu yang merubah, yang berusaha merubahnya sendiri. Fayughayyiru ta'atallahi bima'siyatihi. Seorang merubah ketaatan kepada Allah menjadi maksiat kepadanya. Wa syukrahu bikufrihi. Merubah rasa syukurnya kepada Allah dengan mengkufurinya. Wa asbaba ridahu bi asbabi sakhatihi. Merubah sebab-sebab keriduan Allah dengan sebab-sebab kemurkaannya. Fa idza ghayyara ghayyara alaihi. Apabila seorang hamba merubahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan, nyatakan perubahan itu. Jazaan wifaqa. Sebagai bentuk balasan yang setimpal. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi kepada seorang hamba pun. فَإِنْ غَيَّرَ الْمَعْسِيَةَ بِالطَّاعَةِ. Apabila seorang hamba merubah kemaksiatan yang dia terjatuh kepadanya, bita'ah dengan ketaatan, ghayyarallahu alaihil uqubata bil'afiyah. Maka Allah akan merubah hukumannya, siksanya, azabnya dengan afiyah, dengan keselamatan. Wadzulla bil'izzi. Dan apabila seorang hamba merubah kemaksiatannya dengan ketaatan kepadanya, maka Allah akan merubah kehinaan menjadi kemuliaan. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yang ayat ini sudah kita kenal dari sejak zaman, sejak kecil di kita disebutkan dan diajarkan di sekolah-sekolah kita, yaitu ayat yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan merubah sesuatu yang ada pada satu kaum sampai kaum itu merubah sendiri. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kejelekan, keburukan kepada satu kaum, fala maraddalah, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi keburukan tersebut. Wa ma lahum min dunihi mawal, dan tidak satupun bagi mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat melindungi mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya enam bencana yang kita saksikan, yang mungkin menimpa sebagian kita, jadikan hal itu sebagai teguran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan ibrah dan pelajaran untuk kita makin baik di hari-hari kemudian. Barakallahu fikum. Mari kita koreksi apa yang telah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa kita. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Idza aradallahu bi 'abdihi al-khair ajjalahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr akhirahu hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala segerakan hukuman di dunia ini. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan kepada seorang hamba, diakhirkan hukuman tersebut yang nantinya akan dibalas pada hari kiamat. Maka jadikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita sebagai kerugian, hukuman, bencana, musibah, jadikan barakallahu fikum sebagai pelajaran yang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah tersebut. Di balik itu nam kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diperbaiki perbuatan-perbuatan kita barakallahu fikum. Kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan sebenarnya begitu banyak, yang itu semuanya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak perbuatan riba yang terjadi di sekeliling kita, di tempat-tempat kita berjualan, di pasar-pasar barakallahu fikum. Betapa banyak riba barakallahu fikum. Pinjam meminjam uang dengan mengembalikan dengan kembalian yang lebih, itu adalah hakikat riba barakallahu fikum. Yang kita ketahui dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perbuatan riba termasuk salah satu muhlikat, salah satu penyebab bencana, penyebab kehancuran barakallahu fikum, penyebab kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, hadis muttafaqun alaih, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya adalah aklur riba, makan riba, memakan harta riba, hasil riba barakallahu fikum. Sementara barakallahu fikum dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberi riba dan orang yang makan riba sama hukumnya. Al-akilu wal akhidhu wal mu'ti hum sawa, yang mengambil riba dan yang memberikan riba sama, mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang perlu kita perhatikan barakallahu fikum. Kita menyaksikan barakallahu fikum perbuatan riba begitu pesat di pasar-pasar. Nam hampir beberapa nam menit kemudian datang orang menagih, sebentar lagi datang lagi orang menagih, nam sebentar lagi datang lagi orang menagih, karena memang meminjam barakallahu fikum untuk modal mereka. Inilah barakallahu fikum yang perlu kita perbaiki. Kemudian barakallahu fikum dosa-dosa yang lainnya yang perlu kita bertaubat darinya. Betapa banyak barakallahu fikum kaum muslimin yang tidak peduli dengan panggilan azan, seruan Allah Subhanahu wa taala dari masjid-masjid. Ketika azan dikumandangkan barakallahu fikum, maka sedikit sekali kaum muslimin yang terpanggil barakallahu fikum. Sebagian di antara mereka hadir memenuhi panggilan tersebut. Sebagian mereka sholat, namun barakallahu fikum tidak berjamaah. Padahal barakallahu fikum, sholat berjamaah bagi seorang muslim laki-laki adalah wajib barakallahu fikum. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang mengeluh kepada Rasulullah sallam, seorang yang buta barakallahu fikum, tidak memiliki penuntun. Di jalan menuju masjid Rasulullah sallam banyak binatang buas. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan izin untuk meninggalkan jamaah. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu salat enam berjamaah bagi kaum laki-laki termasuk sunanul huda, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah ini bermakna hukumnya wajib barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengancam orang-orang yang tidak mau mendatangi jamaah dengan membakar, dengan ancaman membakar rumah-rumah mereka barakallahu fikum. Sebagian mereka memang sama sekali belum mendapatkan karunia hidayah untuk melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Meninggalkan sholat seolah-olah perkara yang biasa, seolah-olah dosa yang ringan. Barakallahu fikum. Sementara sholat yang lima waktu adalah enam, merupakan perjanjian kita, perbedaan kita dengan orang-orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ahdu alladhi bainana wa bainam as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita, perbedaan kita dengan mereka adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkannya adalah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau meninggalkannya secara keseluruhan lima waktu tidak pernah salat, barakallahu fikum. Kemudian perkara yang perlu kita koreksi, barakallahu fikum. Enam, adanya perdukunan. Karena disebabkan adanya persaingan perdagangan, barakallahu fikum. Tidak sedikit, barakallahu fikum, persaingan dagang dilawan dengan kesyirikan, ditangkal dengan kesyirikan, barakallahu fikum. Padahal kesyirikan, barakallahu fikum, termasuk salah satu muhlikat, salah satu yang membinasakan, salah satu yang akan menghancurkan amal-amal soleh kita, salah satu dosa yang tidak akan diampuni kalau kita meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka oleh karena itu seorang pedagang, seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun kesusahan yang dialami, bagaimanapun enam kerugian yang dia dapatkan dalam usahanya, jangan sampai dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Dulu barakallahu fikum, seorang sahabat telah mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua wasiat yang banyak. Salah satu wasiatnya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau berbuat kesyirikan. Wa in kuti'ta au khurikta. Walaupun engkau dicincang, walaupun engkau dibakar. Barakallahu fikum. Sampai sedemikian rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada salah seorang sahabat. Jadi barakallahu fikum, sebenarnya harta benda rizki sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak kita barakallahu fikum berada di dalam perut ibu kita, di dalam rahim, maka rizki telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Ketika janin berada di dalam perut ibunya umur 4 bulan. Fayuktabu bikatbi rizkihi wa ajalihi. Maka dicatat. Ketika usia janin 4 bulan tersebut dalam perut, bikatbi rizki, ditulis rizkinya. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, kalau seseorang ingin berusaha berikhtiar mencari rezeki barakallahu fikum, maka jangan melaksanakan sebab-sebab usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar yang menyelisih syariat. Usaha untuk mendapatkan keuntungan barakallahu fikum disyariatkan, diperbolehkan, tidak dihalangi oleh syariat ini. Namun ikhtiar atau usaha barakallahu fikum yang menyelisih syariat, nah, maka itulah yang dilarang barakallahu fikum. Kejujuran barakallahu fikum mendatangkan keberkahan rezeki, menyebabkan datang keberkahan apa yang kita dapatkan dari perniagaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Hakim bin Hizam Abu Khalid radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kata Rasulullah SAW, penjual dan pembeli bisa melanjutkan transaksinya antara jadi dan tidak, memilih selama masih di dalam majlis tawar-menawar. Fa'in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau seandainya penjual dan pembeli tersebut sadaqa, jujur, kedua-duanya bersikap jujur, wa bayyana, dan menerangkan sebagaimana mestinya, tidak menyembunyikan nam cacat aib barang, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi nam perniagaan keduanya, penjual dan pembeli. Ini usaha yang masyru', yang disyariatkan, yang akan menyebabkan seorang pedagang dan pembeli akan diberkahi dalam perniagaannya. Bersikap jujur barakallahu fikum, bersikap menerangkan sebagaimana mestinya barakallahu fikum, tidak berdusta. Tetapi ketika ada kemaksiatan dalam perniagaan, maka keberkahan itu hilang, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau keduanya penjual dan pembeli tersebut berdusta, berbohong, barakallahu fikum, wa katama, dan menyembunyikan, menipunya barakallahu fikum, nam, maka muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan terhapus keberkahan perniagaan keduanya barakallahu fikum. Ini nah, perkara-perkara yang harus kita renungkan barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, kalau masih ada perbuatan-perbuatan kita, baik itu berupa perbuatan riba, waliyadzubillah, bahkan mungkin kesyirikan, atau mungkin meninggalkan kewajiban sholat, atau mungkin ada kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, menipu, berbohong, maka barakallahu fikum, sudahi itu semuanya. Maka sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ketenangan, kebahagiaan, ketaib, kesuburan nam akan kembali barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan keberkahan bagi mereka, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Demikian barakallahu fikum. Jadi segala musibah, segala bencana, sebabnya adalah dosa barakallahu fikum. Kalau kita tidak menyudahi perbuatan-perbuatan kesalahan kita, dosa-dosa kita barakallahu fikum, maka tidak mustahil nam bencana atau musibah yang lebih besar akan datang barakallahu fikum, ia akan merubah kenikmatan kita, ia akan merubah kekayaan kita menjadi kemiskinan, ia akan merubah kesuburan menjadi kesusahan, peceklik barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, pandai-pandailah barakallahu fikum ketika Allah subhanahu wa ta'ala nampakkan kepada kita azabnya, ujiannya, maka kita pandai-pandai mengoreksi diri-diri kita barakallahu fikum. Kemudian kemaksiatan yang lainnya yang perlu kita perhatikan. Adanya ikhtilat, percampuran, campur baur laki perempuan. Barakallahu fikum. Dan ini percampuran ikhtilat yang seperti ini di zaman sekarang bisa lebih parah barakallahu fikum. Dengan adanya media-media yang semua orang memilikinya, yang dia bisa berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mungkin sembunyi-sembunyi barakallahu fikum. Semua waktu, semua tempat sekarang bisa digunakan barakallahu fikum untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal barakallahu fikum, media yang dia miliki itu semuanya adalah merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh tidak pantas dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kenikmatan seharusnya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat tersebut, bukan kenikmatan tersebut digunakan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka oleh karena itu tidak ada yang paling baik bagi kita kecuali kita barakallahu fikum. Ketika menghadapi musibah yang seperti ini, kita bersabar kepada Allah subhanahu, kita meminta kesabaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap kita ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah bersabar. Karena semua itu telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Bersabar, kata para ulama, bersabar dalam menahan diri dari kemaksiatan kepadanya. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar menjalani ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesabaran itu memang berat barakallahu fikum. Rasulullah s.a.w. mengatakan, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah ketika hentakan musibah pertama kali menimpa. Itu yang berat barakallahu fikum. Seseorang, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mampu dia menjalani kesabaran kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wama sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah berfirman, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sungguh-sungguh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan sesuatu, dengan sedikit rasa takut dan sedikit rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan akan ujian berupa dikurangi harta benda. Wa naqsim minal amwal wal anfusi, dikurangi dengan ujian, dikurangi jiwa. Ditinggal meninggal anaknya, saudaranya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan sedikitnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berbahagialah bagi orang-orang yang bersabar. Itu sikap yang terbaik bagi seorang yang beriman. Jika mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik ujian rasa takut atau dikuranginya harta benda, diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta bendanya, sebagian harta bendanya atau mungkin seluruhnya, maka sikap yang benar bagi seorang yang beriman adalah bersabar. Tidak ada ucapan yang keluar dari lisannya kecuali dia mengembalikan urusannya kepada Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah dan akan dikembalikan kepadanya. Barakallahu fikum. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah." Terus menerus bala ujian itu akan menimpa kepada seorang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik balanya ujiannya menimpa kepada dirinya sendiri atau kepada anaknya atau kepada harta bendanya, sampai dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia dihapuskan kesalahan-kesalahannya. An-Nabi Hurairah rawi Tirmidzi, dari Abu Hurairah riwayat Imam Tirmidzi, barakallahu fikum. Demikian salah satu daripada fungsi bencana, baik yang menimpa kepada diri kita atau kepada anak kita atau kepada harta benda kita, ternyata sebagai kafarah, sebagai penghapus terhadap dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu sikap yang 6 yang terbaik ketika mendapatkan musibah adalah bersabar. Karena musibah 6 sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW bisa menjadi kebaikan. 6 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lal khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra syakar fa kana khairan lahu, wa in asabatu dharra sabar fa kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman, semuanya bisa menjadi kebaikan, semua urusannya baik. Dan yang demikian ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka itulah kebaikan kepadanya. Jika dia mendapatkan ujian, dan dia bersabar, maka itu kebaikan padanya. Barakallahu fikum. Jangan sampai seseorang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi hartanya, dibangkrutkan usahanya, dan ia diuji, dihabiskan, diangkat harta bendanya, kemudian dia berputus asa. Tidak demikian. Putus asa bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Sampai Rasulullah mengatakan, la yatamanna yanna ahadukum al-mauta lidurin asabahu, fa in kana labudda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani fa in kana al-mautu khairan li. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nam, jangan sekali-kali seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpa kepadanya." Nah, jangan sekali-kali seorang yang beriman berangan-angan untuk mati saja karena musibah yang begitu berat. Tidak demikian. Kalau memang dia harus melakukan meminta kematian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdoa, "Ya Allah, wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupanku adalah lebih baik bagiku." Itu kalau memang harus dia lakukan. Karena umur seorang yang beriman itu barokah. Ya, dengan umur yang panjang dia bisa berbuat kebaikan yang lebih banyak. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Ujian yang menimpa. Imani dengan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barakallahu fikum, kita terima dengan kesabaran dan jadikan itu semuanya sebagai pelajaran di masa akan datang. Barakallahu fikum, agar hal yang demikian tersebut tidak menimpa kepada kita lagi, maka kita rubah 6 kemaksiatan menjadi ketaatan, kelalaian menjadi selalu ingat kepada Allah. Barakallahu fikum, dan semua 6 perbuatan-perbuatan kekurangan 6 kita perbaiki. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan 6 ini saja mungkin yang ada yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan memperlihatkan musibah demi musibah kepada kita, terlebih khusus di tahun-tahun ini di negeri kita ini, betapa banyak musibah yang menimpa di negeri kita, maka barakallahu fikum itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua orang-orang yang beriman untuk kita memperbaiki dan memperbanyak istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allah berjanji dalam Al-Qur'an, orang yang memperbanyak istighfar tidak akan diturunkan azab kepada mereka. Barakallahu fikum. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka adalah orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.